Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan. Yes. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Setiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan ku, Yesus. Kau menenung diriku tak sekalipun kau tinggalkan ku, tak sekalipun kau tinggalkan ku. Tak sekalipun.